adalah kamu. Sama saja bedanya, terkadang diriku inginkan kamu untuk jadi diriku. Begitu juga sebaliknya, karena kamu adakan ku. Adanyamu meniadakanku. Mengapa kursi dinamakan kursi? Sebab jika itu meja, meja namanya. Lalu kenapa kita terus bertanya? Sebab di liang lahat ada jawabnya. Susuri, nikmati hidup yang terus maju dan terus ada.